yang nyereh hanga kasih ya tolok. La sugat pa konta tebe saudia nye telok. Kasuh omal kau lalanya mola setelos. La sugat o ibung na fati nga plas. Posi foho hal tu bila nani sabkadi. Namanya batalenta hau sobu sidari. Ofonya pendeli yang bagoza pleutia ona tuan bagoza. Salta pelta ponta tala tala trauma bali yang gal ganta. Oe ngamo suho belung ngei tino eko sou. Ia leto song nebe tebe famosu. Entrena sangwa walo wa sang muda kosai. Fulak pahaungnya na sang lia hip hop. Afosa maske pala karo tosa. Liang nebe so lia net haha. Oe nga pasa ba oe nga gola ia oin. Semo ia anin ba oe nga fating hama kia oin. Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa. Hater, I don't give a hater, I don't give a fuck. Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa. Oh hater, I don't give a hater, I don't give a fuck. Echo Show. Menghina itu mudah, bagaikan buang ludah. Berkaca itu susah, itu yang mereka lupa. Ada yang merendahkan karena ku lebih tinggi. Ada yang menjatuhkan karena ku terbang tinggi. Bicara di belakang karena ku jauh di depan. Mereka meremehkan tidak ku jadikan beban. Kau tak digaji, tapi kau masih urusin hidupku, ku bilang makasih. Sekalian bayarin tagihan internet bulanan, tunggakan cicilan. Anjing itu menggonggong pada orang gak dikenal dia ngomong. Kalau ada orang asing menggunjing, aku sebut dia seekor anjing. Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa. Hater, I don't give a hater, I don't give a fuck. Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa. Oh hater, I don't give a hater, I don't give a fuck. Kau panggil ku siapa sekarang apapun terserah. Karena ku bukan raja mungkin aku istimewa. Sajikan karya yang beda dulu hingga nanti. Hip hopku masih terjaga. Mobisi Timur Leste, Gorontalo dan Maluku. Kasih maju bangsa pakai karya bukan deng palungku. Untuk kalian yang selalu menjadi guru. Hip hopku payah tapi bukan yang dulu. Karyaku isi bergisi penuh nutrisi berisi. Coba kau kenali cermati pasti kau terbuai. Ikuti bagai sebatang rokok yang dilarang tapi kau nikmati. Roku membuas bagai nikotin yang kalian sukai. Goyang aja terus, tak usah diurus. Suka tak suka tak masalah, buat yang di bawah selamat berkarya. Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa. Hater, I don't give a hater, I don't give a fuck. Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa. Oh hater, I don't give a hater, I don't give a fuck. Mereka yang gak jelas itu siapa. Hater, I don't give a hater, I don't give a fuck. Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa. Oh hater, I don't give a hater.